Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia ibarat barang tambang yang asal usulnya baik, yang asal usulnya mulia. Di saat jahiliyah dia pula yang paling mulia di saat masuk Islam. Maksudnya, seorang ketika dia semasa jahiliyah, orang yang baik, orang yang misalnya suka menyantuni orang yang lemah, ketika mereka masuk Islam, maka dia juga orang yang terbaik. Ini bukan berarti melihat manusia dari sisi nasab atau keturunan, bukan. Namun nasab yang mulia akan menambah kemuliaan bagi seorang yang masuk ke dalam agama ini, sehingga keluarga Rasulullah yang beriman yang dinamakan Ahlul Bait, mereka itu lebih utama dari yang lainnya. Terkumpul pada mereka kedekatan nasab dari Rasulullah. Mereka adalah kerabat Rasulullah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang beriman, sehingga kedudukan mereka lebih daripada orang yang beriman yang bukan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita akan menyebutkan biografi singkat seorang wanita sahabah yang ia adalah salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Ummu Salamah Hindun bintu Umayyah Al-Makhzumiyah. Coba kalau kita lihat nama kabilahnya sudah menunjukkan ini kabilah orang Quraisy yang terpandang. Sudah kita sebutkan, orang yang semasa jahiliyah dia berasal dari orang yang terpandang, maka dengan masuk Islam akan lebih mulia tentunya. Walaupun tentunya derajat seorang di sisi Allah sesuai dengan ketakwaannya, sesuai dengan imannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa likullin darajatun mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat tingkatan kedudukan sesuai dengan amal perbuatan. Orang yang mungkin dia masih kerabatnya Rasulullah tapi tidak mau beriman, bahkan menentang, dia orang terhina. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab ini namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Sukanya mengganggu Rasulullah, menyakiti Rasulullah, sehingga turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Namun Bilal bin Rabah yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah, bahkan dulunya budak sahaya dari Afrika, namun ketika dia beriman, mengikuti Rasulullah, menjadi orang yang mulia. Bahkan orang tidak menyangka kalau seorang yang dulunya budak bisa mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berdiri di atas Ka'bah mengumandangkan azan, coba bayangkan. Kira-kira Bilal bin Rabah bisa naik di atas Ka'bah, bisa mengumandangkan azan seperti itu dengan melalui tangga apa? Tangga emas, tangga perak bukan. karena keimanannya, karena ketulusannya dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat derajatnya meskipun berangkat dari ya seorang budak sahaya. Tokoh kita pada malam hari ini adalah Ummu Salamah, disebutkan oleh ulama kanat min ajmalin nisa wa asyrafihinna nasaban. Ummu Salamah termasuk wanita yang paling cantik dan termasuk wanita yang paling mulia ya dari sisi terah atau keturunan. Terkumpul pada beliau ini sekian banyak keutamaan. Dari sisi paras, beliau ini seorang yang cantik. Dari sisi keturunan, beliau dari kabilah Makhzum, kabilah Quraisy yang terpandang. Di antara keutamaan sahabat Ummu Salamah Hindun binti Umayyah Al-Makhzumiyah, yang pertama, beliau ini mendapatkan anugerah menjadi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengertian atau definisi dari sahabat? Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepada beliau dan mati di atas Islam, ini namanya sahabat. Walaupun ketemunya hanya sejam, ketemunya hanya sehari, sudah masuk pada rombongan sahabat. Walaupun kedudukannya berbeda dengan orang yang bersahabat dengan Nabi lama dengan yang sebentar. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada beliau, dan mati di atas Islam. Adapun yang berjumpa dengan Nabi tapi memusuhi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bukan sahabat. Sering ketemu tapi untuk musuhi, untuk ngalang-ngalangi dakwah Rasulullah. Atau seorang bertemu dengan Rasulullah, kemudian masuk Islam, tapi setelah itu murtad dan mati di atas kemurtadan, maka ini bukan sahabat, dicoret ya dari rombongan sahabat. Kalau ada mengatakan, apa sih sisi keutamaan kalau seorang itu masuk pada atau termasuk sahabat Rasulullah? Banyak sekali keutamaan. Yang pertama, yang namanya sahabat Rasulullah semuanya masuk dalam surga. Baik yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah. Baik yang masuk Islam sebelum ditaklukannya kota Makkah atau yang masuk Islam setelah ditaklukannya kota Makkah waktu itu. Allah SWT menyebutkan tentang para sahabat, sahabat Rasulullah, Allah mengatakan wa kullu wa'adallahu al-husna, wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya dijanjikan sorga oleh Allah. Allah yang berjanji dan Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu para sahabat, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Rasulullah memberi pujian kepada generasi sahabat, generasinya Rasulullah. Sebaik-baik orang itu mereka, sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Kemudian keutamaan berikutnya untuk sahabat Ummu Salamah, beliau adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah setelah beliau ini janda. Dalam keadaan Ummu Salamah sudah tua dan anaknya banyak. Dalam keadaan Ummu Salamah sudah tua dan anaknya banyak. Ini menunjukkan bahwa apa yang digembar-gemborkan oleh musuh Islam, bahwa Muhammad itu gila perempuan, ini adalah kedustaan. Kalau memang Rasulullah gila perempuan, Rasulullah akan mencari yang gadis yang masih muda. Ini sudah tua, anaknya banyak lagi. Ya, sudah tua, anaknya banyak. Rasul kasihan, kan anaknya banyak. Jauh dari keluarganya. Sudah tua, ingin menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah pada tahun ke-4 Hijriah. Dan sebelumnya Ummu Salamah ini adalah istri dari Abu Salamah bin Abdul Asad, seorang sahabat yang saleh. Meninggal ya, kemudian setelah selesai masa berkabungnya, masa idahnya, dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kalau menjadi istrinya Rasulullah itu sebuah keutamaan tersendiri. Bahkan istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Sehingga dahulu para sahabat kalau memanggil istri-istri Nabi dengan menyebutkan ummul mukminin, ibunya kaum atau ibunya orang-orang yang beriman. Jadi istri-istri Nabi mereka mendapatkan julukan sebagai ummul mukminin atau ummahatul mukminin, yang artinya ibunya orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan ibunya orang yang beriman? Apakah para sahabat menjadi mahramnya istri-istri Nabi? Ya, bukan. Yang dimaksud dengan ibu kaum mukminin, kata Ibnu Katsir, ay fil hurmati, dari sisi haram untuk menikahi istri-istri Nabi. Ketika Nabi meninggal, kan istri-istri Nabi kan janda. Ini tidak boleh dinikahi oleh para sahabat. Karena mereka itu adalah ibarat ibu. Masa orang nikahi ibunya sendiri? Jadi yang dimaksud dengan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin, dari sisi mereka haram untuk dinikahi setelah meninggalnya Rasulullah. Ya. Karena mereka ibaratnya seperti ibu kita sendiri. Orang enggak boleh menikahi ibunya sendiri. Wal ihtiram wat tauqir wal ikram. Ibu bagi orang-orang yang beriman, dari sisi kita memuliakan mereka, menghormati mereka, wali adham, dan mengagungkan mereka. Dari sisi ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, istri-istri Nabi kalau mereka taat beribadah kepada Allah akan diberi oleh Allah pahala marrataini, dua kali lipat. Di sini saya akan menyebutkan ada beberapa golongan yang mendapatkan pahala dua kali. Yang pertama, orang yang bersedekah kepada karib kerabat itu pahalanya dua. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Jadi di sana ada orang-orang yang mendapat pahala dua kali. Yang pertama orang yang bersedekah kepada karib kerabat itu mendapat dua pahala. Pahala yang pertama pahala sedekah, pahala yang kedua pahala silaturahmi. Kemudian kedua, seorang budak yang solih yang dia menunaikan hak tuannya dan menjalankan kewajiban Tuhannya. Taat kepada tuannya dan taat kepada Allah. Budak seperti ini mendapat dua pahala. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, lil abdil mamluki ajrani. Untuk budak sahaya mendapatkan dua pahala. Ini budak yang dia taat kepada Allah dan taat juga kepada tuannya. Di samping dia menjalankan tugas tuannya, dia tidak lupa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Budak yang kayak gini mendapat dua pahala. Yang ketiga, seorang yang memiliki budak perempuan, yang budaknya ini diajari agama, diajari keahlian atau skill, sampai budaknya ini pintar agamanya dan memiliki skill keahlian, bisa kerja sendiri. Kemudian budaknya dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh dia. Ini orang seperti ini mendapat dua pahala. Wanita tadi yang kadang dipanggil sebagai pembantu atau budak, sekarang dipanggil sebagai tuan. Diangkat harkat dan martabatnya oleh tuannya dengan dinikahinya. Orang yang seperti ini mendapatkan dua pahala. Demikian pula yang keempat tadi, istri-istri Nabi. Taat kepada Allah SWT, menjalankan ya, ketaatan kepada Allah, menjaga kehormatannya, mereka mendapatkan pahala marrataini, dua kali lipat. Demikian pula di antara orang yang mendapatkan pahala dua kali lipat, seorang ahlu kitab, baik Yahudi atau Nasrani, yang masuk Islam, itu mendapatkan dua pahala. Kalau ada ahli kitab, baik Yahudi atau Nasrani, masuk Islam, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala beriman dengan kitab mereka dan pahala mengikuti agama ini. Demikian pula, dulu di zaman Rasulullah ada dua sahabat. Mereka melaksanakan tugas. Dalam perjalanan datang waktu sholat. Sementara tidak ada air untuk wudu. Orang yang ingin sholat tidak ada air untuk wudu, maka dia bertayamum. Menepukan kedua telapak tangan di atas debu yang bersih. Kemudian dia mengusap wajahnya dan telapak tangannya. Cukup, ini namanya tayamum. Orang yang ingin sholat kemudian tidak ada air, maka cukup dengan tayamum. Menepukan kedua telapak tangan di atas debu yang bersih. Kemudian setelah itu mengusapkan wajah dan kedua telapak tangannya. Ini sebagai pengganti wudu. Dulu ada dua sahabat. Saat mereka dalam perjalanan, waktu sholat datang, tidak ada air, maka mereka tayamum. Selesai dari sholat, ada air. Entah karena hujan atau mungkin lembahnya tiba-tiba mengalir air. Maka salah satu dari sahabat berwudu dan mengulangi sholatnya. Karena sholatnya, waktu sholat masih ada. Yang salah satu mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Karena merasa sudah sholat, ngapain ngulangi. Yang satu lagi, dia merasa nggak ada air, ya sementara ini waktu sholat masih ada, maka dia berwudu dan sholat dengan wudu. Sesampainya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan kepada orang yang ngulangi sholatnya, ya, lakal ajru marrataini, kamu mendapatkan pahala dua kali. Yaitu kamu sholat dengan tayamum dan sholat dengan wudu. Sedangkan yang tidak mengulangi sholatnya, Rasulullah mengatakan ashabtas sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Kalau ada pertanyaan, Terus kira-kira dari dua orang ini memang lebih utama yang ngulangi sholatnya atau yang tidak ngulangi sholatnya? Seorang waktu sholat telah datang, nyari air tidak ada, kemudian tayamum. Selesai dari sholat, dia jalan, menemukan air. Apakah bagus yang ngulangi atau sudah cukup? Dulu di zaman Rasulullah ada dua sahabat, salah satunya ngulangi, salah satunya sudah mencukupkan. Rasulullah mengatakan kepada yang ngulangi sholatnya, bagi kamu pahala dua kali. Sedangkan bagi yang tidak ngulangi, Rasulullah mengatakan asabtas sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lebih mulia yang tidak ngulangi sholatnya. Karena Rasulullah mengatakan asabta as-sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Sunnahnya seperti ini. Walaupun ini pahalanya dua kali lipat, tapi ini mencocoki sunnah lebih besar pahalanya daripada ya tidak mencocoki sunnah atau tidak seperti yang satunya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi yang namanya keutamaan tidak harus banyak. Saya kasih contoh yang ringan saja. Kamu makan kerupuk dua piring dengan makan sate kambing muda satu piring. Cuma satu piring tapi kambing muda ya kan, berkualitas. Ini kerupuk dua piring beda ya kan. Contoh yang ringan saja. Ini diantara orang yang mendapat pahala dua kali. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 32-33 tentang istri-istri Nabi. Allah SWT berfirman, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bilqawli fayadma'al ladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu enggak sama dengan para wanita-wanita yang lain. Istri Nabi tentu punya kedudukan yang ya lain. Ini taqaitunna, kalau kalian bertakwa. Jadi sisi kemuliaan orang itu karena takwanya. Istri-istri Nabi dan semua mereka adalah bertakwa. Mereka enggak sama dengan wanita-wanita lainnya dari wanita orang-orang yang beriman. Fala takhda'na bil qaul. Janganlah kamu melembutkan ucapan, maksudnya. Janganlah kamu berbicara dengan laki-laki lain dengan suara yang lembut seperti seorang istri mengajak bicara suaminya dengan bahasa merayu. Jadi kalau seorang perempuan mengajak bicara laki-laki bukan mahramnya, bukan suaminya, jangan dengan gaya melembutkan seperti seorang istri kepada suaminya yang menjadikan orang-orang yang hatinya ada penyakit ada kerentek yang tidak baik. Fala takhda'na bil qaul, janganlah kalian itu melembutkan ucapan. Maksud melembutkan tadi ucapan yang seperti seorang istri mengajak bicara suaminya dengan ucapan yang ada rayuan. Jangan seperti itu. Gak boleh seorang wanita ngajak bicara laki-laki seperti itu. Ini kebiasaan wanita ya, jalanan yang tidak baik. Fayad ma'al ladhi fi qalbi marad. Karena apa? Kalau kalian melembutkan suara seperti itu, nanti orang yang dalam hatinya ada penyakit itu punya keinginan tidak baik. Penyakit itu ada penyakit syahwat, ada penyakit syubhat. Ini penyakit apa? Syahwat ya. Penyakit untuk melakukan yang tidak baik. Berapa banyak ya orang terjatuh pada perzinahan karena awalnya dari mendengar ucapan yang merdu. Ya kemudian orang terjatuh pada ya perzinahan. wa kullu qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik. Bukan berarti kalau tidak boleh melembutkan suara kemudian ucapannya kasar, bukan, ucapan tetap baik, tapi tidak melembutkan ucapan seperti seorang istri ya melembutkan ucapan kepada suaminya, bukan. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, menetaplah kalian di rumah kalian, tidak keluar kecuali kalau ada keperluan mendesak yang dibutuhkan, dan janganlah kalian mejeng seperti mejengnya orang jahiliyah, memamerkan perhiasan dan aurat. Tabarrujal jahiliyatil ula, karena mereka adalah istri-istri Nabi yang dijadikan contoh. Tentu mereka orang yang menjaga kehormatannya, menjadi contoh ucapan dan perbuatannya. Wa aqimnas salata wa atina zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi orang yang baik pun tetap dinasehati. Istri-istri Nabi itu orang yang baik, tapi tetap orang yang baik butuh diarahkan, dinasehati, didorong untuk melakukan amal kebaikan. Kalau yang baik saja didorong, dinasehati, diarahkan untuk melakukan amal kebaikan, lalu bagaimana tidak baik? Sangat butuh nasihat, sangat butuh arahan dan bimbingan. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah ingin menghapus dosa-dosa kalian wahai istri-istri Nabi atau ahlul bait, keluarga Nabi, dan Allah akan membersihkan kalian. Ini diantara keutamaan seorang menjadi istri Nabi ya. Mereka orang yang mulia, mendapat pahala dua kali. Mereka akan dibersihkan dari dosa, karena Rasul adalah orang yang baik, dan Allah pilihkan untuk Rasul wanita-wanita yang baik pula. Ummu Salamah dulunya adalah istri dari Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah meninggal. Setelah selesai masa iddahnya, kemudian dinikah, atau masa berkabungnya, kemudian dinikah oleh Rasulullah. Di sini ada masalah fikih. Kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, lalu suaminya itu orang solih, kemudian wanita ini nikah dengan orang lain, juga lelaki yang solih, kemudian mereka di akhirat semuanya masuk surga, kira-kira wanita ini jadi istrinya siapa? Ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, suaminya solih, kemudian wanita tadi nikah dengan orang lain juga solih, semua mereka masuk dalam surga, ya perempuannya, ya suami yang pertama dan yang terakhir masuk surga semuanya. Terus wanita ini di akhirat jadi istrinya siapa? Jawabannya, menjadi istri yang terakhir. Kalau ada orang, seorang wanita nikah, kemudian suaminya meninggal, kemudian nikah lagi, suaminya meninggal, kemudian nikah lagi, suaminya meninggal, kemudian nikah lagi, suaminya meninggal, ya, kemudian meninggal semuanya, semuanya surga, maka wanita tadi menjadi istri yang paling, istri bagi laki-laki yang paling terakhir menikahinya. Berarti nanti Ummu Salamah di surga bersama Rasulullah atau bersama Abu Salamah? Bersama Rasulullah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin tuwfiya 'anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha. Wanita mana saja yang suaminya meninggal, kemudian wanita tadi nikah lagi dengan orang lain, maka wanita tadi nanti ya menjadi istri bagi yang terakhir menikahinya. kalau masuk dalam surga, semuanya masuk dalam surga, maka wanita tadi menjadi istri yang, ya, menjadi istri bagi yang terakhir menikahinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir dari Abu Darda dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Pernah pada satu hari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan melamar Ummu Darda. Ummu Darda ini istri dari Abu Darda. Abu Darda meninggal. Kemudian Ummu Darda menjadi janda. Dilamar oleh sahabat Muawiyah. Ya. Muawiyah ini bin Abi Sufyan, di sisi nasab, di sisi wa ila akhirih, dia orang yang terpandang. Ummu Darda mengatakan, saya tidak mau nikah setelah saya mendengar suami saya Abu Darda bercerita kepada saya, dia menyebutkan dari Rasulullah bahwa wanita mana saja yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian dia nikah lagi dengan orang lain, maka wanita tadi nanti akan bersama suami yang terakhir. Kata Muawiyah, sudah, kalau kamu tidak mau dinikah, banyak-banyak puasa. Kenapa? Seorang kalau membujang atau seorang itu, ya, tidak punya suami atau dia punya istri, maka perbanyak puasa sehingga syahwatnya bisa, ya, tertahan, ya, terjaga. Disebutkan atau diriwayatkan pada riwayat Al-Baihaqi, namun padanya ada rawi yang tidak kuat, yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i. Disebutkan Hudzaifah mengatakan kepada istrinya, kalau kamu ingin menjadi istriku di sorga, kamu jangan nikah lagi, ya, setelah saya meninggal. Karena wanita di sorga itu untuk suami yang paling akhir di dunia. Oleh karena ini, kata Hudzaifah, Allah haramkan atas istri-istri Nabi untuk menikah setelah ditinggal mati oleh Nabi. Karena istri-istri Nabi adalah istri-istri beliau juga di sorga. Istri-istri Nabi di dunia juga istri-istri Nabi di sorga. Masyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah Ummu Salamah, salah seorang istri Ar-Rasul, ibu bagi kaum mukminin, mendapatkan kemuliaan yang menjadi orang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan dukanya. Beliau dahulu berhijrah 2 kali. Berhijrah ke Habasyah dan berhijrah ke Madinah. Karena dia termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Dan orang-orang yang masuk Islam waktu itu mendapatkan permusuhan bukan dengan omongan saja, bahkan dengan disakiti tubuhnya. Padahal mereka tidak mencuri, mereka tidak merampok, mereka tidak membunuh. Hanya mengatakan aku beriman kepada Allah, seolah-olah mereka lebih kejam dari penjahat. Jadi bagi orang-orang kafir, kalau ada orang yang beriman itu lebih jelek daripada para penjahat. Ketika para sahabat yang masih sedikit jumlahnya waktu itu tidak bisa mengamalkan Islam, hanya mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, itu saja sudah dilempari, disakiti, dicemooh. Maka sebagai sahabat berpindah. Berpindah ke negeri orang. Tidak ada keluarga, mereka juga harus mengawali usaha lagi. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan sanak famili dan hadiah tolan, rela meninggalkan kelezatan hidup demi akidah, demi agama. Islam betul-betul diperjuangkan bukan dengan tetesan air mata, bahkan dengan, ya, ya, dengan nyawa. Islam diperjuangkan oleh para sahabat dengan sepenuh perjuangan. Mereka berhijrah ke Habasyah. Ketika yang di Habasyah dengar kalau Rasulullah berhijrah berpindah ke Madinah, mereka pun ya ikut pindah ke Madinah. Bagi seorang mukmin, yang penting itu bagaimana seorang itu leluasa menjalankan Islam, menjalankan akidah Islam. Hijrah itu seperti itu, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Bukan seperti sekarang sebagian orang ya, dari Indonesia pindah ke Inggris ya, meminta kewarganegaraan sana. Dari Pakistan datang ke Kanada ya, kemudian meminta kewarganegaraan sana. Orang hidup dari negeri Islam, masjid banyak, musola banyak, menjalankan Islam mudah lah, mau di negeri kafir sulit. Mengerjakan sholat masjid jarang. Ini bukan hijrah. Hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu namanya hijrah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menyebutkan tentang kisah pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah. Lagi-lagi kita katakan bahwa Ummu Salamah ini wanita yang sudah sepuh dan anaknya banyak. Dilamar oleh Rasulullah. Tentunya ini membantah adanya anggapan dari orang-orang jahat di atas Rasulullah Muhammad itu gila perempuan. Ini adalah ucapan yang dusta. Kalau memang Rasulullah gila perempuan, Rasulullah akan menikah dengan wanita yang muda. Terlalu banyak waktu itu. Enggak ada orang yang nolak kalau Rasulullah ngelamar. Ini sudah tua, anaknya banyak. Kamu saja enggak mau mungkin seperti itu kan. Ngelamar orang anaknya banyak, sudah tua kan, mikir-mikir ya kan. Ya. Tapi Rasul ingin menolong. Ya, ingin menolong Ummu Salamah karena dia enggak ada keluarga. Lagi pula Abu Salamah dulu adalah sahabat Rasul yang dekat. Rasul ingin menolong. Berkata Ummu Salamah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, atani Abu Salamah yauman min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, dia mengingat masa lalu ketika Abu Salamah pada satu hari datang kepadaku, datang dari sisi Rasulullah. Faqala, maka Abu Salamah mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan surirtu bihi. Sungguh aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapannya, aku senang sekali dengan ucapan tadi. Lihat para sahabat senang kalau dapat ilmu, senang kalau mendapat hadis, senang kalau mendapatkan faedah dari agama ini ya. Apa kita sudah seperti itu? Qal, kata Nabi, la tusibu ahadan minal muslimina musibah fayastarji'u inda musibatihi. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah, kemudian ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa yaqulu, kemudian orang yang ketimpa musibah tadi berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala pada musibah yang menimpa aku ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari musibah ini. Illa fa'ala dzalika bihi, kecuali Allah akan kabulkan. Diberi pahala dan diberi ganti yang lebih baik. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, fahafitu dzalika minhu. Saya pun menghafal doa tadi dari Abu Salamah. Falamma tuwfiya Abu Salamah, tatkala Abu Salamah suami saya meninggal, istarja'tu fi musibati, aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qultu Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpa aku ini, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Wa fi lafdin khairan minha, disebutkan dalam satu riwayat, berilah aku ganti yang lebih baik dari musibah tersebut. Summa raja'tu ila nafsi, kemudian saya berpikir. Wa qultu, aku mengatakan dalam hati, min aina khairun li min Abi Salamah? Apa ada ya orang lebih baik dari Abu Salamah? Kok saya tadi doa, ya Allah berilah ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Apa ada orang lebih baik dari suami saya? Seperti ini cintanya seorang istri pada suaminya. Merasa cukup dengan suaminya. Namun ini karena doa dianjurkan oleh ya, apa yang didengar oleh suaminya dari Ar-Rasul, dia pun baca. Ternyata betul. Diganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu diganti dengan Rasulullah, dinikahi oleh Rasulullah. Tentu Rasul lebih mulia daripada Abu Salamah. Falamma inqadat iddati istadana alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masa iddahku telah selesai, Rasulullah meminta izin kepada saya untuk melamar maksudnya. Wa ana adbahu ihaban li. Waktu itu saya sedang menyamak kulit, kulit binatang disamak. Penyamakan adalah proses pengawetan kulit. Apakah dengan daun salam atau dengan apa? Garam atau lainnya, artinya diproses untuk pengawetan. Fa ghasaltu yadi minal qardi. Maka saya pun cuci tanganku karena ya ada bahan ya untuk mengawetkan apa? Kulit tadi pada tanganku. Dicuci tangannya, wa adzintu lahu, saya pun izinkan Ar-Rasul untuk masuk. Fa wada'tu lahu wisadah min udmin hashfuha lif. Saya pun suguhkan untuk beliau bantal yang terbuat dari kulit yang bagian dalamnya adalah lif. Bagian dalamnya adalah semacam serabut. Faqa'ada 'alaiha wa khatabani ila nafsi. Rasulullah pun duduk di atas bantal tadi. Lalu Ar-Rasul melamarku. Falamma faraha min maqalatihi qultu. Setelah Rasulullah selesai dari pembicaranya, saya mengatakan, ya Rasulullah, ma bi an la takuna bika rahbah. Wa Rasulullah, tentunya saya mau-mau saja ya Rasulullah. Walakinni imra'atun fiyya ghirah syadidah. Akan tapi saya ini seorang wanita yang punya sifat cemburu yang sangat. Fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibuni Allah bihi. Saya khawatir karena saya punya sifat ini, kemudian Anda nikahi saya, kemudian Anda melihat dari saya sesuatu yang nanti Allah akan menghadap saya karena sesuatu tersebut. Wa ana imra'atun qad dakhaltu fis-sin wa ana dhatu 'iyal. Saya juga seorang wanita yang sudah tua. Saya juga anaknya banyak. Faqala, maka Nabi mengatakan, amma ma dzakarti minal ghirah. Adapun apa yang Anda sebutkan dari cemburu yang sangat, fa sawfa yudhibuhallah 'azza wa jalla 'anki. Maka Allah akan hilangkan kecemburuan yang sangat itu dari kamu. Wa amma ma dzakarti fis-sin faqad asabani mithla ma asabak. Adapun apa yang engkau sebutkan dari umur, maka saya pun sama, sudah sama-sama tua. Wa amma ma dzakarta minal 'iyal. Adapun apa yang Anda sebutkan dari keluarga yang banyak, anak-anaknya banyak, fa innama yaluk 'iyali. Keluargamu adalah keluargaku, tanggunganku. Taib. Qalat, berkata Ummu Salamah, faqad sallamtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyerahkan kepada Rasulullah, fatazawwaja Rasulullah, maka Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan kisah ini dan beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya nanti setelah salat Isya. Wallahu taala alam bissawab.